apa pandangan mereka? Ini kaku. Nggak bisa digoyang sedikit. Terlalu lurus seperti garisan, seperti penggaris. Gimana caranya? Supaya jangan kaku-kaku amat. Ah, gitu kira-kira. Sehingga mulailah mereka akan berkata kepada ahli sunnah ini dengan kalimat-kalimat yang menggembosi. Akan berkata kepadanya bahwasanya zaman itu berbeda-beda. Hari ini tidak sama dengan hari itu. Dulu iya, tidak mungkin kita demonstrasi. Sekarang kalau enggak kita demo, enggak didengar aspirasi kita. Katanya, keren kan alasannya. Percuma, ini bukan zaman onta. Katanya, ini yang dimaksud penggembosan. Dan ini barakallahu fikum pasti akan terjadi karena persaingan ahlul huda dengan ahlul hawa. Persaingan, pertentangan antara ahlul huda dan ahlul hawa. Adapun mereka yang mengikuti huda, faman tabi'a hudaya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengikuti petunjukku, la yadillu wa la yashqa. Tidak akan sesat, enggak akan sengsara. Ini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam dengan Hawa diturunkan ke dunia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada keduanya dengan rahmatnya. Allah menghukum, menurunkan ke dunia, tetapi Allah masih menyayanginya mengatakan, bisa jadi, imma ya'tiannakum minni hudan. Bisa jadi akan datang kepadamu dariku, kata Allah, hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, la yadillu wa la yashqa. Tetapi sebaliknya, siapa yang menyelisihi petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Wa sayahsyuruhu nanti yawmal qiyamati a'ma. Mereka protes. Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Iya. Karena datang kepadamu ayat-ayatku, tetapi kalian lupakan. Kalian lupakan artinya kalian tidak mau memegangnya. Malah menolaknya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ahlul huda. La yadillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjuk dari Allah. Dari Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya yang diutus oleh Allah. Tidak akan sesat. Akan lurus jalannya. Wala yashqa, dan enggak akan sengsara. Tetapi mereka-mereka yang menyelisihi huda dengan sengaja. Sebab kalau yang tidak sengaja, jahil. Tetapi yang sengaja-sengaja inilah penggembos tadi. Dia tahu kalau itu memang ayat yang benar, itu hadis yang benar, memang harusnya diikuti. Tapi sekarang saatnya berbeda. Coba pikirkan. Disuruh untuk memakai rok. Coba kamu pikir. Begini, begini, begini. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah katakan, yakunu fi akhir zaman. Akan muncul nanti di akhir zaman. Dajjaluna kadzabun. Akan muncul nanti di akhir zaman para dajjalun. Dajjal maknanya pendusta. Memiliki dua makna. Ada makna lugawi dan ada makna istilahi. Makna bahasa, dajjilah adalah kedustaan. Maka dajjal adalah pendusta. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah, kalau Nabi menyatakan akan muncul nanti di akhir zaman Dajjal, satu mufrad, maka itu adalah sosok tertentu, satu, yang matanya rusak sebelah, bukan matanya satu. Seringkali digambarkan oleh orang-orang bodoh, Dajjal matanya satu begini. Ya. Bukan begitu. Rusak sebelah. Kata Nabi SAW, sebelah matanya seperti anggur yang busuk. Itulah Dajjal secara istilah dalam hadis, istilah syar'i. Maka ketika dijamakkan akan muncul nanti di akhir zaman Dajjalun. Pada Dajjal, jelas berarti maknanya lughatan, maknanya bahasa. Karena Dajjal yang satu tadi ya cuma satu, tidak dijamakkan. Bagaimana kedustaannya? Ada beberapa riwayat. Yang satu menyebutkan Dajjalun dan Kadzabun masing-masing mengaku Nabi. Masing-masingnya mengaku Nabi. Ini barakallahu fikum, Dajjal juga pendusta mengaku Nabi. Tetapi hadis yang mau saya sampaikan sekarang ini diriwayatkan oleh Muslim fi sahihi rahimahullah. Dajjalun kadzabun ya'tukum bi ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Para pendusta-pendusta ini datang kepada kalian dengan hadis-hadis yang kalian enggak pernah dengar. Tidak pula bapak-bapak kalian enggak pernah ada yang tahu ini hadis dari mana. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti para penipu agama sama dengan penggembos-penggembos dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah. Apa kata Nabi selanjutnya? Hadis ini belum selesai. Lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyakum wa'iyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Hadis ini dalil adanya manhaj tahdir. Adanya prinsip mentahdir ahlul ahwa. Mentahdir para pendusta. Jauhi mereka, kata Nabi. Iyakum wa iyahum. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Jangan sampai mereka memfitnah kalian. Ikhwan ibn a'azukumullah, berita dari Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Bukan hanya Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Abdul Razak dalam Musannaf. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, oleh Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Maddah dalam Sifatul Munafiqin. Dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan juga Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di dalam riwayat Abdul Razak dalam Musannafnya, ada ucapan sahabat merincikan yang tadi. Agar lebih jelas, jangan dikira saya menyeret ke sana kemari. Tidak. Qala Mu'ad ibn Jabal dalam Musannaf Abdul Razak. Dan juga ada Darimi dan Abu Dawud. Kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas, innaha satakunu fitnah. Nanti akan terjadi fitnah-fitnah, yakthuru fihal mal, tertuang dengan banyak melimpah harta. Wa yufdah fihal Qur'an, dan dibuka Al-Qur'an. Fayaqra'uhul mu'min wal munafiq wal mar'atu wal rajul wal saghir wal kabir. Dibuka Al-Quran dan dibaca oleh orang mukmin, dibaca pula oleh orang munafiq. Dibaca oleh laki-laki, dibaca oleh perempuan, dibaca oleh anak kecil, dibaca oleh orang dewasa. Artinya masalah membacanya, walhamdulillah, hampir semuanya baca. Anak kecil-kecil sudah pintar-pintar baca Quran. Hatta yaqulur rajul, hingga seseorang berkata, qad qara'na al-Quran wala arannas yattabi'un, aku sudah bacakan Al-Quran tapi aku tidak melihat manusia mau mengikuti aku. Afala aqra'uhu alaihim alaniyatan, tidakkah aku bacakan pada mereka langsung terang-terangan di hadapan mereka di depan umum? Maka mulailah dia kumpulkan manusia, dia bacakan depan umum, ini perintah Allah, ini ayat Allah. Fayaqra'uhu alaniyatan fala yattabi'uhu ahad, sudah dibacakan depan umum, enggak ada yang mau ngikut satu orang pun. Jadi mereka tadi membaca, yang dewasa, yang anak-anak, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang mukmin, yang munafik, semuanya baca. Walakin la yujawizu taraqihim, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, yakni tidak masuk dalam hati mereka. Maka diingatkan, enggak ada yang mau ngikut. Fayaqulu, orang tadi kemudian berkata, qad qara'tuhu alaniyata, aku sudah bacakan secara terang-terangan. Fala arahum yattabi'uni, tapi enggak ada yang mau ikut aku. Mulai berfikir. Fayattakhid masjidan fi darih, akhirnya dia bikin masjid sendiri di rumahnya. Kemudian yabtadi' bihi qawlan, kemudian mengada-adakan kebid'ahan dalam bentuk ucapan bid'ah. Aw qala haditsan, atau dalam riwayat membuat hadis palsu. Laisa min kitabillah, bukan dari kitabullah. Wala min sunnati rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah SAW. Tergambar bagaimana orang ini niatnya baik. Manusia semua baca Quran, tetapi ketika diingatkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, tidak diikuti. Dengan cara ini enggak bisa, dengan cara itu enggak bisa. Sirran wa jahran, secara sembunyi-sembunyi sudah, satu persatu sudah, dikumpulkan secara umum juga sudah. Wala yattabi'uhu ahad, tetapi enggak ada yang ikut. Akhirnya dia berpikir, tapi celakalah apa yang dia tentukan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menentukan, tapi celakalah apa yang dia tentukan. Thumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Tiba-tiba dia berkata dengan ucapan bid'ah dan membawa hadis-hadis palsu. Untuk apa? Supaya diikuti. Niat baik, tapi perbuatan bid'ah. Apa kata Mu'adz bin Jabal selanjutnya di akhir hadisnya? Qala fa iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dhalala. Hati-hati kalian dari kebid'ahan orang ini, karena sesungguhnya apa yang diada-adakannya adalah kesesatan. Atau bisa juga dibaca iyyakum wa mabtudi'a. Hati-hati kalian dari kebid'ahan yang dibuat-buat olehnya. Fa inna mabtudi'a dhalalah, karena sesungguhnya apa yang diada-adakan itu adalah sesat. Ikhwan bidin a'azzakumullah. Para pendusta tadi, kata Nabi dalam hadis yang pertama tadi riwayat Muslim, ya'tunakum bi ahadits, mendatangkan pada kalian hadis-hadis yang kalian enggak pernah dengar. Bapak-bapak kalian juga enggak pernah dengar. Bahkan para ulama juga enggak pernah dengar. Terus dari mana dia? Min indi anfusihim, dari hawa nafsu mereka. Dan ini mirip-mirip, sangat mirip dengan Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, padahal sama sekali bukan dari Allah. Cuma bedanya kalau ini mengatakan dari Nabi, padahal sama sekali bukan dari Nabi. Mereka sendiri menulis mereka sendiri membuat. Ini barakallahu fikum, tujuannya adalah menggembosi yang kata mereka dalam tanda petik orang-orang kaku. Ini kalian. Maunya dalil, dalil, dalil, dalil. Susah apat orang ini. Udah kita bikin hadis palsu aja. Mau siapa yang mau demonstrasi dengan mengerahkan massa, maka akan mendapatkan keutamaan di dalam jannah yang paling tinggi. Misal, misal. Kan mengerikan kalau sampai berani berdusta atas nama Nabi. Padahal sudah kita tahu ancamannya sangat keras. Yaitu dengan kalimat, man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-adakan kedustaan atas namaku, maka silakan persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Diancam dengan itu, punya jawaban lagi. Itu kan kata Nabi, man kadaba alayya. Sedangkan kita, kadaba lahu. Dalam bahasa Arab, lahu dengan ala beda. Siapa yang berdusta atas Nabi, berarti untuk menjelekkan, untuk meruntuhkan agama. Tetapi kami berdusta untuk Nabi. Untuk mendukung Nabi. Untuk mendukung, memperjuangkan agama. Memperjuangkan Islam. Untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, katanya. Bayangkan, kok seperti ini. Kita sampaikan bahwa para ulama melarang. Dijawab lagi oleh sang teroris ini tadi. Ulama itu gak tahu Indonesia. Mereka itu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Mereka hanya tahu apa yang terjadi di Saudi. Ulamanya digitukan. Sehingga fatwanya ditolak. Fatwa itu sok ilmiah. Sok ilmiah. Fatwa itu dibangun di atas dua perkara. Ilmu syar'i dan ilmu waqi'. Betul? Dan sampai sini memang betul. Ada di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika membahas tentang masalah prinsip ini, beliau katakan memang fatwa dibangun di atas dua hal, yaitu ilmu syar'i dan ilmu tentang apa yang terjadi, ilmu waqi'. Mereka hanya tahu ilmu syar'i, tapi nggak tahu fikih waqi', katanya. Tidak tahu situasi dan kondisi politik yang terjadi di Indonesia, sehingga fatwanya nggak diterima. Ikhwan bin a'azakumullah, di mana salahnya ucapan ini yang kata saya sok ilmiah? Kesalahannya, kalau memang dasarnya dua, ilmu syar'i dan ilmu waqi', kalau mereka taunya ilmu syar'i, kamu yang datang menceritakan tentang ilmu waqi', ya Syekh, di Indonesia terjadi begini, begini, begini, bagaimana fatwamu? Aftuna ma'jurin. Kan begitu harusnya. Mengapa tidak mau dengar, tutup telinga? Pokoknya fatwa mereka enggak diterima karena mereka enggak ngerti fikul waqi'. Setiap orang meminta fatwa pasti-pasti akan menceritakan kejadiannya. Iya kan? Dan itu waqi'nya. Apakah para ulama harus tahu segala sesuatu? Harus tahu semua yang terjadi di dunia? Politik di dunia harus tahu? Majnun. Mengapa majnun? Ya berarti para ulama harus duduk nonton TV, harus duduk browsing cerita berita segala macam, harus dia menceritakan dari sekian wartawan. Akhirnya barakallahu fiikum, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini persaksian dengan mata kepala saya sendiri, pas para penggembos-penggembos ini sedang berbicara fiqhul waqi', fiqhul waqi', ulama enggak ngerti fiqhul waqi', kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya hadza, apakah aku harus nonton TV lagi? Itu jawabannya. Kalian sampaikan padaku, aku ceritakan fatwanya. Kalian ceritakan padaku, aku sampaikan dalilnya. Lihat ikhwan ibn a'azakum, jahatnya mereka. Ingin menjatuhkan ulama dengan mengatakan mereka tidak mengerti fiqhul waqi'. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang berkata dalam hati, mungkin saya tidak tahu yang gaib. Emang ada Ustaz yang membuat hadis palsu tentang demonstrasi tadi? Emang enggak ada, saya belum pernah dengar. Ada yang berkata, ada hadis sahih, barang siapa yang demonstrasi? Enggak ada. Tetapi mereka merubah nama demonstrasi ini dengan nama lain, yaitu perjuangan jihad, perjuangan penegakan syariat. Ini banyak. Sehingga dalilnya adalah tentang jihad, ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, semua diarahkan pada ini. Kita berjihad, kita berjuang, kita menegakkan syariat Islam, dan seterusnya. Dalam keadaan demonstrasi itu penuh pelanggaran syariat Islam. Demonstrasinya untuk menegakkan syariat Islam. Tetapi di dalam demonstrasi tadi, ada kedoliman mengganggu kaum muslimin. Ada kedoliman merusak fasilitas kaum muslimin. Ada kedoliman, ada sekian banyak kedoliman. Dan pada diri mereka sendiri, pakaiannya, bajunya, dan semuanya, bahkan sampai sholatnya. Sebagian mereka nggak sholat. Karena dari pagi sampai malam, di jalan terus, dan mau sholat nggak sempat. Nanti gampang, dijamak. Dijamak lima sholat? Annalaka hadza. Dari mana model agama seperti itu? Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu pun sudah disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun memang masalah khamr, tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang kita ambil dari keumuman lafadznya, bukan khusus terhadap sebabnya. Bahwa nanti dari umatku yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Nanti di akhir zaman ada manusia-manusia yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Yusammunahu bighairi ismih. Mereka menamakannya dengan nama lain. Ini lihat ikhwan ibn azab, kalimat terakhir ini. Yusammunahu bighairi ismih. Sehingga sebagian mereka, kaum ahlul hawa, para penggembos dakwah, para penggembos syariah, mereka akan berkata yang haram itu sebagai halal untuk apa? Atau bagaimana caranya? Supaya ada dalil. Yusammunahu bighairi ismih. Dinamakan dengan nama lain. Minuman keras dinamakan dengan anggur beranak. Ini di zaman saya masih muda. Nggak tahu sekarang masih dijual apa enggak. Bayangkan anggur beranak cap orang tua untuk ibu-ibu hamil supaya mudah lahirnya. Tapi yang minum anak muda di pojokan gang. Kan aneh. Khamr dia. Anak-anak muda mabuk. Sambil menjuluki dengan OT, kata mereka. Maksudnya orang tua. Mereknya, capnya orang tua. Anggur kolesok. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula mereka namakan zina dengan nikah. Kaum Syiah Rafidah. Para penggembos juga. Syiah Rafidah menyatakan bahwasanya itu nikah. Boleh pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa... Barakallahu fikum, lihat, tanpa wali, tanpa saksi. Mahar harus. Sehingga seorang wanita boleh menikahkan dirinya. Saya nikahkan diriku kepadamu. Dengan mahar 1 juta rupiah semalam. Kok bisa ada kata semalamnya? Iya, karena kita kawinnya kawin kontrak. Kawin sementara. Ini diajarkan oleh Syekh Rafidah dengan bangga. Bukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak. Dengan bangga, makanya di beberapa daerah yang pertama masuk bersama mereka adalah para preman-preman centeng pasar dan para motoris-motoris geng motor. Masuk Syekh duluan. Kenapa? Pengen mut'ah. Boleh Pak Ustadz dengan anak Bapak? Oh boleh. Astagfirullah. Hari ini sama yang itu. Besok lusa sama yang sana. Nanti minggu depan sama yang itu. Akhirnya di Bandung. Di Bandung kejadian masuk dalam berita. Seorang dokter menulis berita. Judulnya Pasien Terakhir. Apa yang dibahas oleh dia? Pasien terakhirku bercadap. Aku langsung menduga kalau dia salih. Kemudian mengadukan penyakitnya. Aku terkejut. ternyata penyakitnya penyakit yang biasa menimpa orang-orang bejat. Aku terheran-heran, kok bisa? Sebelum aku menyebutkan penyakitnya, aku tanya, dari mana? Ngaji sama siapa? Dan seterusnya. Ternyata dia Syiah Rafidhah. Penyakitnya penyakit na'udzubillah. Kemaluannya membusuk, sipilis, dan sejenisnya. Kaget dokternya, kok bisa? Ini gak mungkin kecuali kalau orang itu pergaulannya bebas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menghalalkan zina dengan yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain. Hati-hati. La musyahad fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Itu kata para ulama, la musyahad fil istilah. Kalau itu khamr, silahkan sami wala haraj, tetap haram. Dinamakan ini minuman sejati, dinamakan minuman yang minuman jiwa, dikatakan dengan apalagi, tetap kalau itu memabukkan, maka dia khamr, maka dia haram. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Berarti barakallahu fikum, untuk selamat dari para penggembos-penggembos agama, hendaklah kita lihat eksistensinya, jangan tertipu dengan namanya. Lihat intinya apa. Jangan dengan judulnya. Ini perjuangan dakwah, ini perjuangan penegakan syariah. Apa yang dilakukannya? Demo, memberontak, menentang penguasa, oh enggak. Ini perjuangan ya, itu bid'ah, muhdatsah. Contohnya dalam hadis yang sedang kita baca. Dalam asar Mu'adz bin Jabal yang menyatakan bahwasanya ada nanti orang yang berdakwah enggak didengar. Diingatkan manusia enggak mau ngikut. Sampai dia kumpulkan seluruhnya terang-terangan jahran. Juga enggak mau ngikut. Akhirnya bikin masjid sendiri. Kemudian bikin hadis sendiri. Kemudian mulai dia memperingatkan dengan hadis yang palsu. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Quran ini, maka dia akan begini, begini, begini. Kan bagus supaya orang takut. Menakut-nakuti dengan azab bagus, tapi yang kamu buat itu kedustaan atas nama Rasul. Itu azim. Apalagi dengan cara bid'ah. Setelah dia mengadakan kebid'ahan tadi, ramai yang hadir. Sampai masjidnya gak cukup, pindah ke masjid yang lebih besar. Full juga. Pindah lagi ke masjid yang lebih besar lagi. Sampai masjid nasional. Mengapa? Karena acaranya bid'ah. Grup band masuk masjid. Serius. Ya. Itu di tahun berapa ya? Saya lupa. Ada sejadah panjang katanya. Mereka bertanya tentang puasa. Mengapa berlapar-lapar puasa? Saya gak nyanyi loh ya. Menyebutkan kata-katanya saja. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Walaupun isinya mungkin bisa dikatakan bagus, baik. Mungkin itu pun masih ada kritikan-kritikan. Apakah cara itu ada di zaman salaf? Tidak ada. Ada musik, ada gitar, ada piano, ada segala macam di masjid. Astagfirullah. Kemudian diikuti di zaman sekarang, itu zaman dulu, zaman saya masih muda mendengar itu. Di zaman sekarang, ada yang bikin kafe di masjid. Kafe, kopi. Ya gak apa-apa kan saat orang ngopi di masjid. Ya gak apa-apa. Tapi di kafenya musik. Jadi kamu sambil duduk di masjid sambil ngopi mendengarkan musik. Aneh lagi. Mengapa mengada-adakan kebid'ahan? Coba lihat, tanyakan pada mereka. Pasti alasannya baik. Alasannya supaya pemuda-pemuda tidak canggung datang ke masjid. Katanya begitu. Supaya orang-orang itu daripada nongkrong di sana, nongkrong di masjid. Begitu adzan, kita sholat berjamaah. Oh, tujuannya bagus juga. Tetapi apakah cukup niat yang benar tidak cukup. Harus ada yang kedua. Selain niat yang benar, ada kecocokan dengan sunnah. Sudah dibahas dalam kajian-kajian kemarin. Syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amalan, adalah dua: niat yang benar dan cara yang benar. Niat yang benar betul-betul niatnya karena Allah, untuk Allah, untuk membela agama Allah. Sedangkan yang kedua, hendaklah mencocoki sunnah Rasulullah. Kalau mengadakan muhdatsat, maka kenanya hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan pada urusanku ini, yakni agama, ma laysa minhu, apa yang bukan daripadanya, maka raddun, tertolak. Tapi ramai loh, Ustaz, berhasil dia. Berhasil mengumpulkan pemuda-pemuda di masjid. Walaukah kamu akan mendapatkan dosa. Mengapa? Karena mengada-adakan kebid'ahan di dalam Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apa kata Mu'adz bin Jabal tentang orang tadi yang penginnya agar manusia ikut Quran tetapi dengan bid'ah? Iyyakum wa mattada fa inna mabtada'a dhalalah. Hati-hati kalian dari kebid'ahannya, karena kebid'ahan yang diada-adakannya adalah sesat. Sama dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama tadi, yaitu kalimatnya, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Yang ketiga, ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil dalam musannaf, tetapi bukan Abdul Razak, musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Juga dinukil dalam Makarimul Akhlaq. Dan juga dinukil oleh Hibatullah Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga dalam kitab Al-Ihkam Ibn Hazm. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Yang menceritakan Khalid Ibn Sa'ad, أن حذيفة بن اليمان لما حضرته الوفاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري. Ketika حذيفة بن اليمان akan wafat, ketika sakitnya, didatangi oleh seseorang menjenguknya. Namanya Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, berkata kepada حذيفة, ya Abu Abdullah, i'had ilaina. Wahai Abu Abdullah, berikan wasiat kepada kami. Meminta nasihat, wasiat terakhir sebelum wafat. Faqala Hudzaifah. Hudzaifah menjawab, awalam ya'tikal yaqin? Apakah belum datang keyakinan kepadamu? I'lam, ketahuilah, an-dhalalah haqqud dhalalah. Ketahuilah kesesatan yang benar-benar kesesatan. An ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif. Kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau mengingkari, menganggap munkar apa yang tadinya kau anggap ma'ruf. Dan sebaliknya, engkau anggap ma'ruf perkara yang tadinya engkau anggap munkar. Itu dhalalah, haqqud dhalalah. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Wa iyyaka wattalawun fid-din. Hati-hati kalian dari talawun fid-din, berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Ini pesan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dijuluki sahibus sir, pemilik rahasia. Karena Nabi membisikkan kepadanya rahasia satu persatu para munafiqin. Fulan, fulan, fulan, fulan munafiq. Ikhwan ibn a'azakum, dan Hudzaifah pula yang pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dulu kami di masa-masa kejelekan, kemudian datanglah kebaikan ini, Islam. apakah min ba'di hadal khairi min syar? Apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada lagi syar? Naam, kata Nabi, akan datang syar. Ya Rasulullah, setelah syar itu, apakah akan datang lagi kebaikan? Iya. Wa fihi dakhan. Tetapi padanya ada kesamaran, ada kekaburan. Ya Rasulullah, setelah kebaikan yang ada kekaburan tadi, apakah ada syar lagi? Naam, kata Nabi. Du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Siapa yang mengikuti mereka dijerumuskan dalam neraka jahannam. Inilah, barakallahu fikum, penggembos-penggembos. Orang ingin mengikuti jalan yang lurus dari Quran dan Sunnah, ingin mendapatkan jannah. Manusia kaum muslimin berpegang dengan Al-Quran dan dalil-dalil hadis yang sahih karena ingin selamat dari kesesatan. Tiba-tiba ada da'i-da'i yang berkata, ayat itu maksudnya bukan begitu, tapi begini. Hadis ini maknanya bukan begini, tapi begitu. Disesatkan. Akhirnya orang yang ikut dengannya, ikut sesat bersamanya dan masuk dalam neraka jahannam. Du'at ala abwabi jahannam. Da'i-da'i menuju neraka jahannam. Maka Hudzaifah ketika akan wafatnya ditanya, ihad ilaina, berikan pesan pada kami. Ingat, kata Hudzaifah, alam ya'tikal yaqin, bukankah telah datang kepada kalian keyakinan? Ingat bahwasanya dalalah haqqud dalalah, kesesatan yang benar-benar kesesatan, adalah engkau menganggap munkar yang tadinya kau anggap ma'ruf. Engkau anggap ma'ruf apa yang tadinya kau anggap munkar. Apa berarti orang ini? Hah? Plin-plan? Bukan. Kalau plin-plan itu bingung. Bukan. Bahaja. Apa bahaja? Turunan orang yang berjalan karena hajat. Ada hajat? Ya. Nggak ada hajat? Nggak. Ya, cepet dulu dong gitu. Kalau menguntungkan, ya. Kalau merugikan, tidak. Sehingga fatwanya berubah-ubah. Di sini bilang halal, di sana bilang haram. Di sini dia mengatakan haram, di tempat lain mengatakan halal. Di sini mengatakan sunnah, di sana mengatakan tidak. Di sini menganggap munkar, di tempat lain mengatakan ma'ruf. Kamu ini bagaimana? Bunglon. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bunglon. Mengikuti di mana dia hinggap. Hinggap di tempat merah jadi merah. Hinggap di tempat hijau jadi hijau. Hinggap di tempat biru jadi biru. Dan maaf, biasanya yang seperti ini adalah politikus. Sia-si. Sia-si. Sehingga kalau kita melihat ada da'i-da'i yang begini, beberapa ulama menyatakan hadza siyasiyun khabith, kata Syekh Rabi'. Ini orang politikus ulung yang jelek. Karena politikus itu tergantung hajat. Saya punya hajat ini, ya akan ikut. Kalau hajatnya beda lagi, ya beda lagi. Di pura begini. Di masjid begini. Di tempat lain, lain lagi. Loh, kamu tuh agamanya apa? Ya, agamanya banyak. Tergantung di mana dia ikut. Kalau dia ikut dengan Nasrani, jadi Nasrani. Ikut Misa, ikut Natalan bersama kaum Nasrani. Kalau dia bersama Buddha dan Hindu, ikut bersama mereka ke pura dan beribadah di pura. Benar-benar beribadah, sujud, dan mengatakan dengan kalimat-kalimat mereka persis. Mengapa? Supaya mendapatkan suara dari semua pihak. Supaya mendapatkan dukungan dari semua pihak, bisa menjadi, ya sebut saja, wala haraj. Sigalkan sami, silakan namakan dengan apa yang kalian mau namakan. Bisa jadi anggota dewan, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi menteri, bisa jadi segala macam. Semuanya butuh suara semua pihak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ditanya agamanya apa enggak jelas, saya tidak mau ditanya tentang agama. Loh, kenapa, Pak? Itu bukan urusan publik. Itu urusan pribadi saya. Saya tidak mau tanya masalah itu. Khamilin a'azakumullah. Rata-rata siasi di seluruh dunia sama seperti itu. Tidak beda. Maka Hudzaifah sejak dulu di zaman pertama, generasi pertama, ketika akan wafatnya beliau sudah berpesan, abdalalah haqqabdalalah, kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah menganggap ma'ruf sebagai kemunkaran, menganggap kemunkaran sebagai ma'ruf. Di sini dia mengatakan ma'ruf, tiba-tiba dia berubah mengatakan itu munkar. Iyakum watalawun fiddin. Hati-hati kalian jangan berwarna-warni dalam beragama. Jangan berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala ketika menjuluki beberapa golongan dengan mutalawin, apa maknanya? Ini yang sedang kita bahas, mutalawin. Kesana bisa, kesini bisa, kesitu bisa. Ada yang bilang dai pramuka. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal Nabi menyatakan iyyakum wa iyyahum. Mu'adz bin Jabal juga menyatakan iyyakum wa mabtada. Nabi, para sahabat memperingatkan jauhi mereka, hati-hati dari mereka. Tahdir. Tetapi orang ini bisa duduk di sana, bisa duduk di sini, bisa duduk di itu, bisa bersama mereka, bisa bersama mereka. Talawun fiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran. Lasta minhum fi syai. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Apa maknanya farraqu, memecah belah? Ini iya, yang kuning iya, yang biru iya, yang coklat iya, iya. Semuanya baik. Siapa yang pertama mencetuskan hal tersebut? Ikhwanul muslimin di Mesir. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Semuanya baik. Karena ikhwanul muslimin partai. Partai-partai politik di Mesir. Ya sudah kita bahas tadi. Yang namanya partai membutuhkan suara banyak. Dan membutuhkan suara dari semua pihak. Maka dia berkata bahwasanya aku berdiri di atas semua golongan. Wah, kakimu berapa berdiri di atas semua golongan? Iya kan? Kaki cuma dua bisa berdiri di atas semua golongan. Mentang sana, mentang sini lah. Masih gak cukup. Karena cuma dua kaki. Kami tegak di atas sunnah wal jamaah. Kan begitu seharusnya. Kami tegak di atas tauhid wa sunnah. Dakwah kami dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dan kami akan menasihati seluruh manusia untuk meninggalkan kesyirikan kembali pada tauhid. Meninggalkan kebid'ahan kembali pada sunnah. Mau diterima, silahkan. Nggak diterima urusan kalian dengan Allah dan urusan saya sudah selesai. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ala al-ballabt, bukankah aku sudah sampaikan? Selesai. Mengapa kau harus menyatakan yang ini juga baik, yang itu juga baik, yang ini juga baik. Naik di mimbar. Semua kelompok benar, semua aliran benar. Yang ini juga bagus, yang itu juga bagus, yang ini juga bagus, yang itu juga bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira hadirin dapat apa? Hadirin tadi mendengarkan kajiannya dapat apa? Yang sufi pulang tetap sufi. Kan bagus katanya. Yang ikhwani tetap ikhwani. Katanya bagus. Yang khawarij tetap khawarij. Katanya bagus, perjuangannya hebat. Ini penggembos juga. La faedata fi. Berarti ucapan dia 1 jam 2 jam gak ada faedahnya. Karena mereka ketika pulang, semuanya tetap dalam aliran sesatnya, tidak ada yang berubah. Bahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang yang ikut bersama aliran sufi yang ekstrim, sesat. Alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah. Kaji sunnah, kaji tauhid dan sebagainya. Dan melihat ada kajian tauhid, ada kajian sunnah juga mirip. Ya duduk di sana. Mengatakan bahwa sufi pun punya kebaikan, katanya. Oh, ternyata sufi punya kebaikan. Balik lagi jadi sufi lah. Kejadian, sahih. Ini bukan perkara-perkara baru. Saat si pulang kembali, jadi sufi lagi, ikut khuruj lagi, segala macam. Mengapa? Gara-gara mereka mutalawinun. Gara-gara mereka, para penggembos-penggembos dakwah tadi, menyatakan bahwa sufi pun punya kebaikan. Maka dia balik ke sufi lagi. Punya kebaikan kok. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti kalau menyatakan ini benar, ada berapa agama? Jadi banyak. Kalau menyatakan yang ini juga punya kelebihan, yang itu juga punya kelebihan, ini hebat dalam masalah organisasinya, ini hebat dalam masalah ininya, berarti semua warna-warna ini dianggap sama. Berarti kau memecah belah. Yang harusnya ketika seorang itu ingin belajar agama, ya satu. Apa yang dipahami oleh para sahabat. Hanya satu, yaitu yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Tetapi mereka tadi, para penggemar dakwah menyatakan bahwa ini juga gak apa-apa, ini juga gak apa-apa. Jadi kalau orang masuk, mau pilih yang mana? Ada 73 aliran. Silakan kamu pilih. Semuanya baik. Ayu dakwah hadihi. Dakwah apa ini? Dari ikhwanul muslimin. Sudah dibantah, hancur, datang lagi orang-orang yang, saya bukan ikhwan, saya bukan ikhwan muslimin. Tetapi kalimatnya mirip. Menyatakan semua punya kebaikan. Kalau tadi kan semua sama. Enggak sama. Tapi masing-masing punya kebaikan. Di samping kesalahannya, ada kebaikannya. Ada jasa-jasanya. Ini sururiyah. Setelah sururiyah terbantah, ada lagi model baru lagi. Ya, saya mengatakan mereka salah. Tapi kan gak apa-apa. Kita berjalan bersama mereka tahun kerjasama. Mumayyah. Tahu mumayyah? Apa namanya? Lentur. Ya, lentur. Bisa sana, kemari, kesana. Kemulai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah itu mungkin akan ada lagi yang baru lagi. Semua itu barakallahu fikum. Karena tidak mau terlalu kaku katanya. Itu alasannya. Kalau pokoknya Quran, sunnah dengan pemahaman salah, itu terlalu kaku. Terlalu kaku itu gak bisa kita kesana kemari, gak bisa. Dan susah kita hidupnya, berat. Menurut saya, mulai rohyu, menurut saya pikir, saya rasa, itu dalilnya. Bukan dengan hujjah. Akhirnya barakallahu fikum yang terjadi adalah penggembosan-penggembosan. Aslah taufiq wal afiyah. Walhidayah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamu tasliman kathira. Wal'afu minkum. Saya mohon maaf yang banyak kalau ada kata-kata yang tergelincir, enggak tepat atau keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Wa atubu ilaih. Maha ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum. Wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kami dan kalian dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.